Mitra Bisnis, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi beberapa waktu lalu mengungkapkan ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Menurutnya, negara yang sukses menerapkan sistem presidensial biasanya tidak menerapkan mekanisme banyak partai seperti di Indonesia. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi gini, negara-negara yang mulus proses demokrasinya adalah negara-negara yang sistem pemerintahannya presidensial dan sistem kepartaiannya sederhana. Sederhana maksudnya sedikit partai. Dan negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai. Jadi tidak ada tuh yang parlementer partainya sedikit, tidak ada yang presidensial yang partainya banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada yang gado-gado berhasil. Kalau di Indonesia, di dalam undang-undang dasar kita, kita presidensial. Tetapi dalam pelaksanaannya parlementer. Dari zaman Merdeka sampai zaman Ibu Megawati. Maksudnya presidensial kan, yang murni, itu presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah di Indonesia, Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang pilih siapa? MPR kan. Dia parlementer. Nah, kita baru menerapkan presidensial yang mengarah ke murni itu pada pemilu 2004. SBY dipilih langsung oleh rakyat dan 2009. Pada saat yang sama sayangnya, hak-hak presiden itu dipreteli oleh DPR. Jadi prakteknya parlementer juga. Karena presidennya jadi lemah. Kan tujuannya presidensial kan presidennya kuat. Kuat bukan otoriter. Tapi kewenangan-kewenangannya itu memungkinkan dia bisa melaksanakan pemerintahan secara efektif. Tanpa harus konsultasi terus sama DPR. Jadi itulah. Nah kita presidensial tidak, parlementer tidak. Apa istilahnya? Abal-abal ya. Nggak tahu lah apa namanya. Di kita nggak jelas. Kenapa bisa sampai begitu, Pak? Ada yang salah dengan pemahaman kita dan praktek presidensial parlementer. Karena undang-undang dasarnya itu belum solid gitu. Undang-undang dasarnya belum solid sehingga coba Anda bayangkan mana ada sih satu negara yang dalam perjalanannya gonta-ganti terus. Nggak ada. Kita itu di awal kemerdekaan itu presidensial, kemudian parlementer, pernah juga. Kemudian demokrasi terpimpin, kemudian otoritarian. Nah sekarang baru demokrasi. Tidak ada tuh negara seperti itu, tidak ada. Dalam perjalanan sejarahnya, tidak ada gonta-ganti. Artinya apa? Fondasi kita lemah kan? Tidak stabil. Karena apa? Undang-undang dasarnya lemah. Undang-undang dasarnya tidak solid. Jadi dibenahi dulu undang-undang dasarnya. Tapi undang-undang dasarnya sekarang disakralkan dengan 4 pilarnya MPR itu. Kacau jadinya. Nah, kalau menurut Anda sendiri, Indonesia lebih cocok menerapkan sistem pemerintahan apa, Pak? Cocoknya parlementer. Tapi benar-benar parlementer. Koalisi, beneran. Kalau sekarang kan koalisinya, koalisi ya, PKS sama PDS, Demokrat dengan Gerindra, ada Gerindra dengan PKS, gitu aneh. Satu partai kanan, satu partai kiri. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.